tanyakan padamu kasih. Takkan kecewakan kepada diriku, takkan menyesalkan kau hidup denganku nanti. Yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Dan kini semua kau katakan padaku. Jangan ada dusta di antara kita kasih. Aku begini adanya, ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Dirimu, aku akan selalu sayang padamu. Memang kau bukan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Dan kini semua kau katakan padaku. Jangan ada dusta di antara kita kasih. Keputusanmu apapun yang akan kau kasih.